kita tak seiring lagi. Kisah asmara kita berakhir kini. Pahit ku rasakan, namun ku sadar dan tak ragu lagi untuk melangkah. Raih pelangi hari ini, gapai dengan pasti. Hangat mentari menyinari. Jauh tak berbekas lagi.